saudara-saudara sekalian, saya rasa Anda tetap dalam keadaan berbahagia, walaupun dunia sedang dilanda resesi ekonomi. Apalagi kalau Anda mendengarkan hiburan segar yang akan dilakukan oleh tokoh-tokoh pelawak kita ini dalam sebuah cerita jenaka, Gadis Libanon. Siapakah mereka itu? Jayakarta Group. Sudah lama gak ketemu sama Jojon saya ini. Soalnya orang Jojon tuh orangnya aneh. Kelihatannya aja goblok, padahal begonya setengah mati dia ini. Bener, dikasih sekali. Dari kuping kiri keluar, dari kuping kanan. John, ini salah. Dia tuh gak mau ngaku kesalahannya. Lala ini orangnya. John, ketemu lagi. Gimana John kabarnya, John? Kabarnya ngata-ngatain orang. Ngatain apaan? Apa sama teman begitu? Kenapa? Kita kan lagi mau ketemu tuh seneng-seneng ngatain goblok. Loh, Cecep denger saya katain goblok? Ah ya denger, orang saya di belakangnya. Kenapa? Orang dari rumah juga bareng-bareng. Oh iya, ini ada kabar gembira untuk Jojon ya. Ada kabar gembira, Mas? Tidak bohongin. Gak percaya, kabar gembira untuk Jojon. Kabar apa? Tadi juga ngomongin, wah si Jojon gini, gobloknya setengah mati. Siapa yang ngomong begitu? Ah, barusan? Ngomong goblok begitu? Hah? Betul memang. Nah, kan? Goblok. Ini gini, John, kabar gembira, John. Ada apa sih, Nok? Ada perlombaan deklamasi. Sekarang kamu kayak gemuk sekali sih, Nok. Iya, seger. Jak uang ya? Pagi-pagi makanannya tuh yang penting mengandung vitamin. Ah, ya, Nok. Aku kok enggak, Nok? Iya, mengandung vitamin. Jadi itu makanan mengandung semua? Mengandung vitamin, enggak mengandung semua. Vitamin. Ya, vitamin. Mengandung vitamin. Oh, iya. Perlombaan deklamasi, John. Oh. Wah, harus Jojon itu. Jadi makanan itu mengandung perlombaan? Ya apa sih, Nok? Enggak, kalau kita ada peribahasa. Di mana tubuh yang sehat, di situ terletak jiwa yang kuat. Iya. Bisa gitu ya? Bisa begitu. Makanya Jojon, kalau tubuhnya Jojon sehat, itu jiwanya pasti kuat. Kuat. Ya. Iya. Nah, sekarang Jojon harus bisa berdeklamasi. Hadiahnya, John. Ada hadiahnya. Deklamasi itu? Iya. Tahu tuh artinya deklamasi? Enggak sama sekali. Deklamasi itu membacakan saja. Kayak baca koran? Iya, baca puisi. Tuh, hadiahnya gede. Bisa kan, John, deklamasi, John? Ya. Bisa kan? Bisa. Nah, coba. Saya umumkan, saya MC-in. Saya girang, benar nih mau dibaca deklamasi. Deklamasi. Ya. Saya umumkan kepada para hadirin ya. Para hadirin yang kami cintai, kita berhadapan dengan seorang deklamator top. Tepuk tangan yang meriah para sekalian untuk deklamator kita. Emangnya film cowboy? Ini musiknya. Oh, kalau deklamasi pakai musik. Pakai musik. Deng ditampil. Girang saya nih. Iya. Ayo mulai ya, inilah deklamator. Ceng. Aduh, girang bener saya nih. Ceng. Saya belum pernah gini, girang kalah. Ceng. Deklamasi. Ceng. Itu orang gila atau gimana sih? Kalau deklamasi ketawa sendiri. Saking ini semangatnya hati saya, deklamasi ketemu belum, girangnya aja dulu. Coba kalau lihat UMC-in, saya deklamator. Ya. Deklamasi. Coba MC. Bapak, ini si Cayana mau deklamasi supaya Bapak ini yo MC bisa enggak yo? Wah, sama sekali saya belum pernah MC. Waduh, MC juga enggak bisa. Saudara-saudara sekalian, ya, tapi jangan kasih tahu aku belajar sama kamu ya. Ya. Saudara-saudara sekalian, kecil aja suaranya. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sekalian, siang hari ini... Siapa yang bilang malam? Kok tiruin apa kata saya? Oh, saya kira kamu tuh lupa hari gitu, saya kira. Jadi... Tiruin. Ya. Saudara-saudara sekalian... Saudara-saudara sekalian... Siang hari ini... Siang hari ini... Saudara-saudara... Saudara-saudara... Akan berhadapan... Akan berhadapan... Dengan... Dengan singa yang ada... kok singa, seorang deklamator top. Oh iya, sorry saudara-saudara. Saudara-saudara akan berhadapan dengan deklamator. Deklamator top. Dengan judul. Dengan judul. Inilah. Inilah. Siapa? Saya nggak tahu. Namanya. Loh, itu yang enak. Rekan kami Cahyono. Oh iya. Rekan kami Cahyono. Akan membacakan saja. Akan membacakan saja. Saja ini. Saja ini. Pernah top pada tahun-tahun yang lampau dan pernah merajain saja-saja di seluruh tanah air. Dan saudara-saudara harus tahu bahwa saja ini pernah top pada tahun-tahun yang lalu. Terima kasih. Ngawur. Kok ngawur yang enak dong? Ya gimana enak sih itu nyerocos terus. Belajarkan satu-satu. Baik, para hadirin sekalian, dengan, saudara Cahyono akan membawakan sajak dengan judul Aku Binatang Jalang. Nah, saya nggak nyebut dia binatang jalang, tapi dia mengakui sendiri. Jajan, judulnya saja itu Aku Binatang Jalang, judulnya. Aku binatang jalang. Iya judulnya. Ya kalau gitu kita sama-sama binatang gitu. Enggak, itu judul aja, kita bukan binatang. Dengan judul. Ya tapi pan penonton tahu aku binatang. Berarti bukan kamu, saya. Judul tok enggak apa-apa lah. Baik para hadirin sekalian, saudara Cahyono akan membawakan sebuah sajak yang berjudul Dia Binatang Jalang. Aku binatang jalang. Kok dia aku binatang jalang? Ya kamu yang sajak, akunya yang binatang. Ayo, aku binatang jalang. Baik, kita ulangi lagi para hadirin sekalian. Saudara Cahyono akan membawakan sebuah judul yang berjudul Aku dan dia binatang jalang. Sama-sama, no. Sama-sama. Iya deh. Lihat, kalau saya bawakan saja, lihat. Aku binatang jalang. Dari kumpulan sisa-sisa yang terbuang. Dari kumpulan sisa-sisa yang terbuang. Termasuk sampah. Yuk, kok sampah? Sisa-sisa terbuang. Itu bukan sampah, sajak. Sajak ya. Aku tidak mengenal cinta. Wah, gawat. Di manakah arti daripada cinta? Oh, aku juga nggak tahu. Ya, jangan dijawab. Oh, iya. Aku cuma dengerin aja ya. Iya. Gak betah no kalau gak jawab. Diam aja lo. Iya. Yeah. Aku akan ceritakan kejadian ini pada seluruh rakyat Indonesia. Kejadian ini terjadi pada tahun 1945. Ujung perang mah ya. Rame-ramenya rakyat Indonesia mengusir penjajah Belanda. Aku masih ingat pada waktu itu hari Kamis sore. Aku berjalan-jalan dengan ibuku. Sumperang, no. Tiba-tiba peluru meletus. Tor! Oh, ibuku kena tembak. Yee, salahnya sendiri, ye. Kenapa jalan-jalan? Ibuku kena tembak. Nggak usah nangis, salahnya sendiri. Punya emas 10 juga mati, itu, no. Kenapa kena tembak kok bisa mati? Ya, kayak, no. Dasar ngawur. Peluru segini Cahyono segede kelingking. Kena dada kecil. Di belakang jendela muatnya. Iya. Oh, tapi saya tidak berputus asa. Iya dong. Saya akan mencari di mana pembunuh ibuku. Jelas. Di mana pembunuh ibuku? Orang sudah dewasa. Di mana? Hah? Di mana pembunuh ibuku? Apaan? Kau pasti tahu pembunuh ibuku di mana? Di mana? Orang aku nggak tahu. Kamu yang punya cerita kok aku yang ditanyain? Kau pasti tahu di mana? Sumpah, Cahyono, aku tahu. Kau pasti tahu? Nggak percaya, benar-benar aku nggak tahu, nak. Di mana? Emaknya ketembak nggak tahu. Kau pasti tahu di mana? Bener, nak. Lu jangan gitu dong, lu. Di mana? Cahyono nggak tahu. Di mana? Cuma mati nggak tahu. Di mana? Lu mau sajak apa mau berantem? Cahyono, ngawur aja. Itu namanya sajak. Sajak kayak begituan mah bakal apa, ano, kepusing-pusing. sajak yang enak, yang bisa membangun negara, yang bisa mengetahui masyarakatnya. Cocon bisa. Oh, jangan orang, jangan emaknya sendiri sampai mati disebut-sebut bakal apaan. Sekarang gini, nak. Nah, cocon bisa deklamasi. Ah, aku sih namanya deklamasi, ya sipil lah deklamasi. Benar. Coba yuk deklamasi. Ya, tapi kalau sekarang kita belum apal, nak. Masa gak bisa? Saya kenalkan para penonton, Jojon seorang deklamator juga. Jangan, no. Aku musiknya. Musiknya saya. Jangan, no. Belum ada persiapan, no. Bener, no. Tenang. Malu-maluin kan hadiah 10 juta, lo. Enggak, nih. Soal hadiah. Kalau lu yang dapat kita bagi dua aja. Biarin gak apa-apa, no. Dia menanggung sendiri. Tenang. Gak usah, no. Gak usah, bener. Tenang. Enggak, gue lagi juga mau pergi kok gue. Bener, gue ada urusan sama Pak RT. Ini kalau saya dapat gue ambil sendiri deh ya, jangan nyesel ya. Ya enggak apa-apa deh, enggak. Bener-bener. Bener, no. Bener gak nyesel? Ya, so, gue tahu berapa aja dapatnya. Udah, saya perkenalkan. Enggak usah deh, no. Bener, no. Bener. Kenapa kok enggak mau? Enggak usah, soalnya gue juga mau ada urusan sih, bener. Urusan soal apa, Jon? Pak RT tuh gue mau bikin surat-surat ini. Surat apa? Surat-surat riwayat hidup gue. Kenapa riwayat hidup? Ini saya kasih Jojon, saya tahu. Kenapa? Soalnya kenapa Jojon itu selalu gagal dalam soal bercinta? Nah iya, ini boro-boro gue mau konsentrasi mengenai soal puisi. Hidup gue aja sendiri masih melayang kayak kertas gitu, nak. Soalnya Jojon itu gak mengetahui teknik-teknik bercinta. Oh. Loh, iya. Teknik-teknik, suatu teknik bagaimana cara bermain cinta yang baik itu. Wah, hebat Cahyono. Loh, iya dong. Lotok lu kayak rambutan. Kok ngotok kayak rambutan? Maksudnya pinter untuk menguasai segala-segala apa tuh cara-cara. You tahu dong Romeo and Juliet? Nggak tahu. Nah, tahu dong sampai intai? Nah, gue tahu. Nah, itulah cinta-cinta Lady Diana sama iya, Pangeran Charles. Nah, tuh si Charles tuh. Charles siapa? Charles apa yang mana itu Charles? Itu model bercinta sekarang. Aduh, itu no, gue pengen tuh kayak gitu. Yurayunya sih nggak bisa. Oh iya no? Coba sekarang usai umpama perempuan, yurayu bagaimana caranya yurayu? Seandainya kamu perempuan, saya merayu. Nah, nggak nafsu sama sekali, no. Maksud saya itu saya bisa mengetahui, gitu. Oh, cara-cara saya. Model bercintanya saya ingin jawaban dari Mas Jojon. Nah, iya deh. Gitu. Ini mah ngetes gue, gitu. Ngetes, umpama. Nanti kalau seandainya memang benar aku nggak bisa, mau dikasih tahu. Kasih tahu. Nah. Iya. Yeah. Umpama namanya, no, nama saya, umpamanya siapa ya? Si ya. Mamit, Mamit kayak bagus. Kok Mamit? Iya ya, perempuan ya. Iya, yang cakep dong. Mamit. Si Mamit. Rince. Waduh, Rince kejauhan, no. Kenapa? Dari Ambon. Ambon. Rince. Rince. Mas Jojon, bagaimana kabar, Mas? Mas Jojon, bagaimana kabar, Mas? Mit Amit. Loh, kok Amit Amit? Perempuan sih begini amat, yang ini dong. Loh, ini jadi bagaimana cara teknikmu? Kita bercinta, bermain cinta. Iya deh. Kabarnya baik, sayang. Kan harus bagus gitu. Ya. Oh, Mas Jojon, bagaimana kabarnya, Mas? Aduh, Mas Cayono, apa kabar? Cayon. Si Rince ya? Rince, monyong. Gue inget Cayono aja sih. Mas Jojon, bagaimana kabarnya, Mas? Baik-baik aja, Rin. Gimana kabarnya, Mas? Abis nyuci ya, Rin? Kenapa habis nyuci? Itu badan pada basah gitu, Rin. AC-nya nggak jalan. Rince. Apa, Mas? Hari ini, wah, hebat bener. Saya berbahagia punya pacar seorang seperti Mas Jojon ini. Saya berbahagia punya pacar seperti Mas Jojon ini. Bagaimana perasaan Mas Jojon pada hari ini? Empet. Kok empet? Ngeliat gini empet, sebel aja gitu. Kita ibarat banyak orang bilang, Mas. Hah? Banyak orang bilang pasangan yang serasi. Iya. Umpama saya menjadi seorang gadis yang molek, Mas Jojon sebagai bunga, saya Mas Jojon sebagai apanya, Mas? Aku mesti kumbangnya. Aduh, terima kasih, Mas. Kalau saya umpamanya jadi gajah, Mas Jojon sebagai apanya? Aku terang dong jadi belalainya. Aduh. Kalau saya sebagai harimau, Mas Jojon sebagai apanya, Mas? Aku jadi belangnya. Terima kasih, Mas. Jadi selalu pendekatan terus. Terima kasih, Mas. Kalau umpama aku jadi maling, Mas Jojon jadi apanya? Polisi. Kok jadi polisi? Ya bakal apaan cewek maling? Kalau saya maling, Jojon tuh rampok. Oh, gak mau. Sama-sama cilakanya. Kenapa? Mendingan satu-satu. Kamu maling, saya polisinya. Loh, kenapa? Ya tinggal bawa ke sana. Harus ikuti. Oh ya gitu? Iya. Mas Jojon. Ya. Kita nanti umpama kalau kita menjadi seorang pengantin. Pengantin baru, Mas. Rin. Kenapa, Mas? Ngomong-ngomong permen buang dong, Rin. Mana permennya, Mas? Kok ngomongnya begitu, Mas Jojon? Mesra tuh mesra. Oh gitu? Iya. Perempuan itu kan sifatnya manja. Oh gitu. Jadi kalau manja itu, sifatnya perempuan manja, itu seorang laki-laki akan tertarik. Iya. Rin. Mas Jojon. Ada. Kita nanti honeymoon kemana, Mas? Udah gak usah honeymoon, usum hujan. Di mana, Mas? Kalau kita honeymoon, Mas? Di rumah aja. Ngapain, Mas? Kita berantem. Salah itu. Laki-laki, seorang calon suami terhadap seorang calon istri, ngomongnya harus gede. Oh ya? Iya, udah kemana aja tinggi ya. Padahal praktiknya udah kawin, di rumah aja gak apa-apa. Yang penting dikasih angin surga. Oh gitu. Nah. Terus? Seorang perempuan kalau sudah dikasih angin surga, dia itu akan senang. Di drop terus. Drop terus angin surga. Gitu dong cara bercinta. Ya lama-lama masuk angin dia. Namanya angin surga itu janji yang muluk-muluk. Oh gitu. Iya. Oh Ringce. Apa Mas? Besok tahu. Kenapa Mas? Hari apa besok? Hari Selasa Mas. Oh ingetanmu masih panjang. Iya dong Mas. Rinca, kenapa Mas? Mau ikut aku. Kemana Mas? Aku dapat cuti dari kantor. Sebulan lamanya. Dari kantor Purnama Mas? Iya. Iya iya iya. Oh iya cuti sebulan. Kemana Mas kita berbulan madu? Aku akan honeymoon. Kemana Mas? Singapura. Oh Singapura Mas. Terus mana lagi Mas? Singapura. Apa Singapura kemana lagi Mas? Ke Malaysia. Terus kemana lagi Mas? Ke Amerika. Aduh terima kasih Mas. Mau ikut? Mau Mas. Saya juga mau ikut kalau ada yang ganja. Kalau mau ke Singapura kok. Jadi yang ngajak itu siapa? Belum tahu. Uangnya bu, uangmu tuh dari mana? Itu memang betul begitu caranya. Iya, iya, iya. Jadi bilang aja Singapura, Amerika. Nanti prakteknya kecengkareng gitu, nggak apa-apa. Iya, iya. Harus dikasih janji muluk-muluk. Jadi saya semangat loh ngeliat ini. Ini begini, John. You tahu nggak si Johnny? Kenapa dia? Koleksi perempuannya banyak-banyak. Dia. Oh iya? Loh, kenalannya dia banyak-banyak, bener Johnny. Si Joy, si Johnny. Johnny! You mau perempuan mana? Seluruh tanah air dia punya, seluruh luar negeri dia punya. Jadi dia tuh bapaknya si Johnny semua yang orang ini. Si Johnny sekarang kan mendirikan suatu perusahaan, suatu biro perkawinan. Biro jodoh. Waduh. Nah, Johnny itu sekarang punya perusahaan biro jodoh. Jadi kalau orang putus asa, patah hati, cari jodoh susah, datang aja ke Johnny. Waduh, si Johnny bisa begitu ya? Johnny kita dulu. Si Johnny. Iya. Ya, bisa begitu dia. Johnny yang mana? Masa nggak si Johnny? Iya, Johnny. Dia tuh mendirikan biro jodoh. Tuh perempuan mana, John? Saya kemarin melihat, koleksinya banyak sekali. Afrika dia punya. Afrika? Nah. Afrika John, tuh namanya perempuannya seksi. Bisa begitu tuh Afrika John. Iya. Si kalau kena Afrika. Nah. Layang kita nih. Nah, dia perempuan dari manapun ada. Tapi ya itu John harus ngomongannya gede. Oh gitu ya? Iya. Supaya anggapan dia tuh lebih percaya lagi. Nah, pokoknya cara-caranya harus tahu. John sekarang punya duit nggak? Nah. Berapa nok? Berapa? Gak banyak-banyak, 10 juta. Punya gak jajan 10 juta? Wah, ada-ada. Nah. Gue nanti kekurangannya nyusul aja dulu. Oh, gak apa-apa. Kurang-kurang sedikit, gak apa-apa. 10 juta aja. Nih, pegang 10 ribu dulu. Kan kekurangannya saya bilang nyusul. Kan bisa ngomong besar-besaran gimana sih? 10 juta bayar 10 ribu, kekurangannya berapa itu, Mas? Nah, hitung aja. Kalkulator ada kok. Tinggal hitung aja kekurangan saya berapa. 9.990.000. Nah, itu. Teler dong itu. Bilang aja gak punya uang. Ya kan, uang sih ada 10 ribu kan cukup. Iya. Mintanya gak punya kira-kira. Kalau meminta, lihat dulu kantong orang. Terus kedua, you lihat bodinya. Nah, jangan sampai you beli kucing dalam karung. Nah, kalau karung dalam kucing, kucing dalam karung gak usah ditawar. Kenapa? Iya dong. Kenapa? Kita kalau sesuatu apapun memang itu. Kata-kata, jangan sampai beli kucing dalam karung. Nah. Jadi kita belum lihat isinya. Nah, kemarin terjadi. Dia di biro jodoh. Wah, yang jodohin si Johnny kan, teman saya ini. Wah, ada saling cocok. Wah, latar belakangnya nggak enak. Ini. Habis berantem melulu. Nah, saya nggak mau sampai begitu. Loh, kenapa? Ya jelas dong nggak mau kita capek-capek ngomong ke sana, ngomong ke sini. Akhirnya dapetnya tempe juga kan nggak lucu. Kok tempe? Iya, anggapan makanan sehari-hari. Yang penting John cari perempuan, jangan terbisus. Apa terbisus? Terbisus itu semacam bisul. Tergiur. Ah, tergiur. Jangan tergiur rupa sang cakep. Budi yang mulus. Jangan! Jangan! Lebih baik kita lihat tampangnya memang jelek. Udah kelihatan keriput. Itu jelas nenek-nenek, no? Ngawur. Maksud saya, Jojon cari seorang istri yang baik. Tidak perlu muka yang cakep. Cakep. Tidak perlu body yang mulus. Mulus. Yang penting budi pekertinya, hatinya cakep, hatinya cantik. Tidak apa-apa toh? Tidak apa-apa. Nah, kita kawin besok kita bawa ke rumah sakit. Nah, kenapa ke rumah sakit? Jangan sampai body yang mulus. Nah, rempeng juga apa-apa. Nah, ya kan gitu maksudnya? Iya, yang penting budi pekertinya, hatinya. Hati yang mulia. Iya. Wadah Jon. Hatinya baik. Orangnya baik. Jojon tuh pulang pamannya umpamanya ini ya. Pulang jam 4 pagi didiemin. Pulang jam 5 didiemin. Dia ada Jon. Pokoknya dibebasin deh Jojon. Hatinya baik sekali. Iya. Ada no? Ada. Wah, ini. Itu aduh pokoknya hebat deh. Tidak mau tahu urusan laki-laki. Iya, hatinya baik. Bener Jon. Itu di mana no? Ada. Di biro jodoh juga si Joni. Oh, iya? Oh bener dong. Pokok... Kira-kira kalau dilihat tampang-tampangnya kayak siapa? Kalau di sini sih seperti penyanyi-penyanyi. Waduh, pokoknya ya lumayan. Cuma punggungnya aja bolong, Jon. Itu mah kuntilanak. Enggak, dulu bekas kecelakaan gitu, lubang dikit gitu. Oh, kirain sih bolong ngegrowong gitu. Enggak, lubang dikit gak apa-apa. Tapi ada yang dari Bandung. Cakep. Nah, ini. Kulitnya kuning langsat. Nggak kalah sama pepaya ya. Kulitnya kuning langsat, Jon. Sip. Asik kan? You tahu nggak Lenny Marlina? Persis mukanya. Kayak gitu? Nah. Udah, Nok. Biarin, Nok. Nggak apa-apa, Nok. Nanti dulu dong. Iya, kalau udah kuning begitu udah nggak apa-apa. You tahu nggak Lenny Marlina? Hah? Cakep-cakepnya. Wah, iya, Jon. Bener, Jon. Iya. Udah mati tadi. Ya. Sama juga bohong gitu sih. Kenapa? Iya sama juga bohong, yang kakek-kakek pikun juga udah tahu kayak gitu mah. Loh kenapa? Ya cakep sekarang diomongin, udah mati mau melukin kuburan. Lah kan saya kan bilang udah mati. Lah sekarang saya ingin tanya sama Jojon ya. Selera Jojon tuh yang bagaimana? Nah selera saya lihat. Nah. Cara ukuran. Iya. Yang kira-kira segini, tinggian dikit. Nah. Tapi ya pendekan lah dikit, pendekan. Terus? Pendekan. Seleranya dia ramping. Oh ramping. Ramping. Pinggang? Pinggang kira-kira ya. Nah. Ya sedikit kecilan lagi dengan. Perempuan toh? Enggak, kalau bisa no sama-sama laki-laki no. Loh, saya tuh tanya kok gimana sih? Saya tanya kok marah aja Jojon tuh. Loh iya yang disebut ramping. Itu kan adanya. Enggak, saya biar tahu kira-kira kenalan saya bisa coba tinggi. Ah, tinggi. Uh-oh. Tingginya pas gini lah. Aduh, ada ini. Terus body? Ininya kecil. Kecil. Kaki. Kaki dua. Jangan lupa. Kaki dua. Nah, bisa itu. Nah, terus? Pinggul. Ah, pinggulnya gimana, pinggulnya Mas? Pinggulnya yang kira-kira cukupan aja. Cukupan. Tapi ya. Yang saya minta bibirnya tipis. Oh, tipis. Tapi jangan salah lo bawain kertas ntar. Bibirnya tipis. Yeah. Kepalanya gimana, peyang? Lo cari kepala peyang susah lo, Jon. Jangan. Saya mau minta kepala yang agak di sini. Ada. Nong-nong dikit. Kalau di belakang bukan nong-nong. Bisa? Panjul. Bener? Iya. Sekarang kita ke rumahnya aja. Sekarang? Ha. Lu kirain ngomong bawa terus mau bicara ke sana? Langsung kita ke rumahnya. Sekarang? Ha, ayo. Waduh, gua duit gak bawa semua. Aku bawa. Ayo. Ada kertas koran nih gimana? Kita ke rumahnya, yuk. Ayo.